Malaikat iku urusanku, aku luwih ngerti apa-apa sing awakmu kabeh ora ngerti lho. Termasuk niki, Gusti Allah diprotes karo malaikat. Gusti, ana apa malaikat? Kula kok mboten paham. Mboten dunung, gak paham apa. Niki lho. Tiang sae ahli ibadah. Pun lawas leh ndonga ten panjenengan, pun dangu leh nyuwun ten panjenengan. Lha kok mboten jenengan turuti, padahal tiange sae ahli ibadah. Lha setunggale niki tiang ahli maksiat orang beneh tukang begitu ndonga ten panjenengan kok langsung panjenengan turuti, padahal tiange elek kelakuane. Napa dewe Gusti Allah? Malaikat, iku urusanku pribadi. Privasi aku sing duwe kode pine. Tapi mergo awakmu pengen ngerti malaikat ya tak omongi, rungokno. Iki wonge apik, ahli ibadah. Wis suwe oleh ndonga ning aku, lawas oleh ndonga ning aku, gak tak turuti. Ora mergo aku geding, ora mergo aku benci enggak. Aku suweneng rungokno dongane wong iku. Kapan wong iku ndepen-ndepen guguk-guguk bebisik karo aku seneng banget, tak nikmati. Iki engko nek langsung tak turuti, langsung tak wenehi. Wonge prai mandek ora gelem ndonga, aku kelangan. Mulane tak jarno gak tak turuti. Engko mburi-mburi tak kei sing akeh tayel. Lah sijine iki wonge ahli maksiat, ora pati beneh. Wonge ora genah. Begitu ndonga kok langsung tak turuti. Soale aku mblenek. Aku jembek keri aku ngrungokne. Eh nanti kei nang wis, gak dikei yang bulet tae ngono. Paham mboten? Padha karo ngene lho Bapak, gambaran realita kehidupan. Nun sewu Bapak. Misalnya sore-sore penjenengan di terase omah ngopi karo rokokan jedal jedul kan hobine ngopi padha kalih kula maning kene gak ana kopine. Biasane nek ngaji gak ana kopine ngelu aku biasae ngene. Halo. Iku umpama sore-sore Bapak sampeyan dek terasi omah, lunggu, ngopi karo rokok jedal-jedul. Terus ana wong amen. Nah, wong amen iku gak njaluk duit, nggih mboten? Wong amen nek njaluk duit, nggih mboten? Nah, ana wong amen Bapak, sing amen wong wedok, isih enom, rupane wayu, nang sikil-sikilane apik ngono. Kaya sikil meja. Wayu lah bodine apik, bodine kaya gitar bujat. Terus pokok lambine kaya merah delima, pipine kaya apel Australia, irunge kaya buah pir, mripate kaya anggur merah. Wis pokoke gampangane raine kaya pasar buah. Kesuwen ngitung siji-siji. Borongan ae. Raine kaya pasar buah, cepet. Ana wong amen Pak njaluk dhuwit, sing amen wonge sik enom, wedok, ngayu, ambune wangi, sopan. Nang suarane enak, lek nyanyi merdu ngoten. Suarane enak. Kira-kira langsung sampean wenehi dhuwit apa sampean teni samarine lagune, Pak? Tambah. Ora trimo samarine lagune, tambah. Nek perlu ya tebas kok. Wis dik, gak ngamen dik endi-endi dik, sithik kene ae. So, musuh cacak beres-beres. Lapo gak langsung sampean wenehi duit? Apa mergo sampean benci? Ora. Apa mergo sampean geding? Mboten, justru mergo sampean suweneng. Gak nang dikeki duit, dienteni sak marine, njaluk imbung. Kowe langsung diwenehi duit, ngale kelangan sampean. Ketap-ketip ngono. Dijarno e dinikmati engko mburi-mburi dikeki akeh. Ngono. Nah, terus meneh ana wong amen meneh ya wong wedok Pak wonge wis tuwek rupane elek jembur sambune tengi rada merongos nah, suarane yo elek jebrak kabeh lek nyanyi gak enak ade lek nyanyi idune mumprat-mumprat iki kira-kira sampean teni sak marine lagune apa langsung sampean wenehi duit. Ora trimo langsung ya ora oleh nyanyi barang ngono. Eh gak entek nyanyi iki lho dhuwit nang alih. Iki lek kate gak nang diwenehi iso nginep barang ngono. Paham mboten? Ya wis paham kok. Niku masalah ndonga. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum

kok sholat jenazah niku sing pecah sinten? Nggih mbah kula nika, Yai. Sing tak jalukno syarat mrene iko mati. Aku langsung tayak ngono rasane. Astagfirullahalazim. Mati wasan aku ayem to, Pak. Rumangsaku gula kopi ku to ya saking bungae diparingi waras, gak ro nek persekote sholat mayit. Tak takoni wong iki lah, syaraté kok gak diombekno ah. Sampun iki menter. Aku kan yo izin to, Bu. Nyarati ora mari malah mati. Aku ngelek pancatan akhir, tak tekoki wonge. Lah le ngombekno ya apa? Nah terusé kan sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Nggih sampun sedina 3 sendok, sedina 3 sendok. Sing mbok gawe sendok apa? Sendok teh. Ha iku salahmu karepku sendok makan kok. Sendok teh iku kecilien, dosise kurang aku yo ngono. Wong padahal yo perkara gak mandi. Embuh. Ngaji gak oleh wuse. Allah, wong biyen es to. Dongoe koyo ora bejaji tapi mati. Koyo lawas gak ana udan kemarau panjang. Iku pengen udan wong biyen gatik salat istisqa. Mantep yang Allah nyawang langit. Njaluk udan. Bismillahirrahmanirrahim. Tandung tandek tansus. Tanpa mendung, tanpa bledek, tanpa lesus. Ures-ures udan deres. Donga kok urus-urus. Tapi ya udan temen. Oh saiki kok kemarau panjang, lawas gak ono udan, kepengin udan. Ustaz sak kabupaten iki kelompokno ndek alun-alun, dijak istighosah bareng njaluk udan, ngobos kabeh dongane. Biyen nolak udan yo ngono modele, duwe gawe kok mendung peteng. Ih iki sampai udan gak ono sing bawa. Bangkrut iki. Gak tenggelek dukun, gak tenggelek pawang. Botol iki lho botol, buka tutupe dangakno ning mendung, singkir mendung ben ngalih mendunge. Jopo diwaca, langite ora sida udan. Udano mek sak uyo jaran. Ngoyo cur diwadahi botol. Jarane yo dekne dhewe. Ditutup dipendem, kenek gawe tolak udan. Hei lah wong nambani lara udun trimo gawe upe lirung. Ya waras. Medungane ora bejaji. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil ku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cuthekno upil irung diusapno. Waras. Aku lo mari praktek winginane. Udunen udun sing cilik udun kowe. Ha iya udun Semat. Masyaallah Pak, jenenge lara tiyang teng. Awak adem panas. Lah jadwal pengajian akeh. Iki nek gak waras gak iso ngaji temen. Sore-sore kok eling ana donga mandi. Tak waca. Karo nyengir-nyengir ngempet lorohe. Kidul kono ana Semar gawe pundhut. Upilku irung ra sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cautekno upil irung. Andek aku pas beler dadi oleh akeh. Wis tak usap-usapno wer-wer. Subhanallah. Lho saestu Bapak Ibu. Sore tak suwuk meneh awan udune langsung manak dadi telu. Hidungane padha tapi mandine kok beda. Cobi wong biyen ana lara untu. Mbah untuku lara, Mbah, gak betah, Mbah. Rene tak damonane. Endi sing lara, sing ngisor apa sing dhukur? Ngisor, Mbah. Ya dipenek iku sing lara, dipenek. Pawenek dongani. Bismillahirrahmanirrahim. Godong pari, godong waluh, ora mari tambah abuh. Sebul no puh. Waras sih. Ayo coba sampean, Pak ana kanca lara untu, sampean suwuk. Iki menengo tak suwuk, iki ana donga ijazah pengajian. Godong pari, godong waluh, ora mari tambah abuh, sebulen puh. Insya Allah kok dijotosi sampeyan karo dulu. Enggak ana sing tawa sego goreng 2000 barang.

عليك كم يقال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يقال النسيم تهدى إليك.